إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali bisa berkomunikasi atas izin Allah, atas kemudahan dari Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita pada majlis ini. Dan semoga Allah memberkahi ilmu yang kita kaji, menghasilkan iman yang bertambah dan amal saleh yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan syarah, pembacaan penjelasan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Salihin yang disyarah oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadis yang pertama di dalam bab tentang kesabaran. Setelah sebelumnya sudah kita kaji ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi antara langit dengan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sadaqah adalah bukti, artinya bukti keimanan. Wassabru diya, dan kesabaran itu adalah sinar yang mengandung unsur panas. Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an adalah hujjah yang bisa membela kita nanti. Atau justru hujjah yang akan menjerumuskan kita. Kullun nasi yagdu. Setiap manusia akan beraktivitas di pagi hari. Faba'i'un nafsahu. Ada di antara manusia yang memerdekakan dirinya. Menghamba hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famu'tiquha au mubiquha. Ada di antara manusia yang memerdekakan jiwanya. Lepas dari perbudakan hawa nafsu dan syaitan. Menjadi budak Allah semata. Itu yang memerdekakan dirinya. Au mubiquha. Ada juga yang membinasakan dirinya. Ketika di pagi hari dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, kita sudah membahas penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa makna dari At-Tuhuru Syatrul Iman. Bahwa bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Kata beliau bahwa bersuci itu bisa bermakna bersuci secara fisik maupun bersuci secara maknawi. Bersuci secara fisik seperti sholat, berwudu, mandi janabah, bertayamum jika tidak ada air, itu bersuci secara fisik. Bersuci secara maknawi artinya membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari berbagai macam pemahaman kesyirikan, kemudian dari akhlak-akhlak yang tercela, hasad, dendam, dan semisalnya. Bersuci itu separuh dari keimanan karena keimanan itu terdiri dari pembersihan dan pengisian. Dibersihkan dari segala hal yang mengotorinya dan diisi dengan hal-hal yang sesuai dengan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Maka jangan kita meremehkan ucapan yang ringan diucapkan. Ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu bisa memenuhi timbangan. Dan ucapan Subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Kata Syekh, penjelasannya adalah salat adalah cahaya bagi hati kita, bagi wajah kita. Dan juga cahaya nanti di alam barzakh kita. Juga cahaya nanti di akhirat ketika kita membutuhkan cahaya itu melintasi as-sirat. Maka salat itu adalah cahaya yang menyinari kita. Was-shadaqatu burhan, dan shadaqah adalah bukti. Artinya bukti jujurnya keimanan seseorang. Ketika dia menyerahkan sedekahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang dia keluarkan sebenarnya dia cintai. Tetapi dia keluarkan untuk sesuatu yang lebih dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mengeluarkan sedekah itu bukti keimanan dia. Kemudian, was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah sinar yang berisi hawa panas. Tadi sholat disebut cahaya yang menyinari. Kesabaran juga sinar, tetapi mengandung unsur panas. Artinya kesabaran itu butuh perjuangan. Perlu merasakan panasnya itu terlebih dahulu, baru dia akan mendapatkan sinar tersebut. Ini sepintas yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Terakhir kali kita, mungkin ada yang tahu sampai di mana pembahasan kita, karena hadis ini kalau tidak salah kita bahas dalam dua kali majelis ya. Belum selesai syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Apakah syarah tentang sodakoh, was-sodakotu burhan, apakah sudah pernah dibacakan? baru sekarang. Qauluhu as-shadaqatu burhan. Sampai di situ ya. Kita lanjutkan di halaman 191. Di halaman 191 file PDF yang ada di hadap diantum. Wa qauluhu as-shadaqatu burhan. Dan hadis Nabi yang menyatakan sedekah itu adalah bukti. As-shadaqah yang dimaksud dengan sedekah badzlul mali taqarruban ila Allah azza wa jall. Menyerahkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jall. Itu yang dimaksud dengan sedekah. Menyerahkan harta kita tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. فيبذل المال على هذا الوجه للأهل والفقراء والمصالح العامة. Maka seorang yang bersedekah itu menyerahkan hartanya untuk keluarganya, untuk orang-orang fakir, untuk kemaslahatan umum, kabina'il masajid wa ghairiha, seperti membangun masjid atau yang semisalnya. Burhanan ala imanil abdi, itu adalah bukti yang menunjukkan keimanan seseorang. Wadhalika annal mala mahbubun ilan nufus. Yang demikian itu karena sesungguhnya harta itu dicintai oleh jiwa. Jiwa kita sebenarnya suka dengan harta. Wan nufusu syahihatun bihi. Jiwa kita secara asal itu sebenarnya sayang dengan harta. Fa'idha badalahul insan lillah. Jika seorang menyerahkan harta itu untuk Allah. Fa'innal insan la yabdhulu ma yuhibbu illa lima huwa ahabbu ilaihi minhu. Maka dia sesungguhnya tidaklah menyerahkan sesuatu yang dia cintai. Kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai. Fa'yakunu fi badlil mali lillah azza wa jalla dalilun ala sidqil iman wa sihhatih. Sehingga menyerahkan harta untuk Allah Azza wa Jalla adalah bukti jujurnya keimanan dan benarnya keimanan dia. Walihada, karena itu, kata Syekh, tajidu aksaran nasi imanan billahi Azza wa Jalla wa bi akhlafihi, tajiduhum aksaruhum sadaqah. Karena itu, engkau dapati kebanyakan manusia, manusia yang paling banyak imannya kepada Allah Azza wa Jalla dan keyakinan bahwasanya Allah akan menggantinya, ganti dari Allah di akhirat. Tajiduhum aktsaruhum shadaqah. Engkau dapati mereka adalah orang yang paling banyak bersedekah. Tsumma qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka." Dan Al-Quran bisa menjadi hujjah yang mendukungmu, membelamu, atau justru hujjah yang akan menjerumuskan engkau. Li'anna al-Qur'ana huwa hablullahil matin. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Wa huwa hujjatullahi ala khalqihi. Al-Quran adalah hujjah Allah bagi para makhluknya. Hujjah telah disampaikan Allah. Dalil yang membuat mereka seharusnya beriman hanya kepada Allah. Fa imma an yakuna laka, bisa jadi Al-Qur'an itu hujjah yang membelamu. Wa dzalika fi ma idza tawassalta bihi ila Allah wa qumta bi wajibi hadzal Qur'an al-'azhim min at-tashdiq bil akhbar wa imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi. Al-Quran bisa menjadi hujjah yang membelamu jika engkau terhubung dengan Al-Quran itu kepada Allah. Engkau menegakkan kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran dengan at-tasdiq bil-akhbar, membenarkan khabar-khabar dari Al-Quran. Wa imtithalil awamir, menjalankan perintah-perintah dalam Al-Quran. Wa ijtinabin nawahi, menjauhi larangan-larangan dari Al-Qur'an. Wa ta'zim hadzal Qur'an al-Karim wa ihtiramih. dan mengagungkan Al-Quran yang mulia ini, memuliakannya. Fafi hadhihi al-hal yakunu hujjah laka. Maka Al-Quran dalam kondisi seperti ini akan menjadi hujjah yang mendukungmu, membelamu, agar engkau dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Amma in kana al-amru bil aks. Adapun jika keadaannya adalah sebaliknya. Ahantal Qur'an. Engkau menghinakan Al-Quran. Wahajartahu lafzan wa ma'nan wa amalan. Engkau meninggalkan Al-Quran, tidak pernah melafadzkan, tidak pernah memahami maknanya, berusaha mengkaji maknanya, tidak pernah mengamalkan. Walam takum biwajibih. Engkau tidak menunaikan kewajiban terhadap Al-Quran. Fa'innahu yakunu syahidan alaika yawmal qiyamah. Maka dia akan menjadi saksi yang menjerumuskan engkau nanti pada hari kiamat. Walam yadhkurir rasul sallallahu alaihi wasallam martabatan baina hatainil martabatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ada tingkatan lain selain dua tingkatan ini. Al-Quran hanya dua tingkatan saja. Kalau tidak menjadi hujjah yang membelamu, dia akan menjadi hujjah yang akan menjerumuskan engkau. Ya'ni lam yadhkur anna al-Qur'ana la laka wa la 'alaik. Nabi tidak menyebutkan bahwasanya Quran, Nabi tidak menyebutkan keadaan lain dari Al-Quran. Tidak ada sesuatu di antara itu. Bisa jadi Al-Quran mendukungmu atau menjerumuskan engkau. Li'annahu la budda an yakuna imma laka wa imma 'alaika 'ala kulli hal. Karena tidak bisa tidak Al-Quran hanya kalau dia tidak membelamu, dia akan menjerumuskan engkau. Fanas'alullaha an yaj'alahu lana jami'an hujjatan nahtadi bihi fid dunya wal akhirah. Maka kita meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran hujjah bagi kita seluruhnya, yang kita bisa mengambil petunjuk dengannya di dunia dan di akhirat. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah adalah yang maha dermawan lagi maha mulia. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia beraktivitas di pagi hari. Faba'i'un nafsahu. Ada di antara mereka yang memerdekakan dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang mereka memerdekakan dirinya atau membinasakan dirinya. Ai kullun nas yabda' yawmahu minal ghadwah bil amal. Artinya, seluruh manusia memulai harinya dengan aktivitas, dengan beramal. Wa hadza syai'un musyahad. Ini suatu hal yang bisa kita saksikan. Fa inna Allah ta'ala ja'ala al-laila sakana, karena Allah ta'ala menjadikan malam sebagai tempat beristirahat. Wa qala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi. Dan dialah Allah yang mewafatkan engkau di waktu malam. Kita diwafatkan di waktu malam oleh Allah dengan tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah membangkitkan kalian, membangunkan kalian untuk mulai beraktivitas setelah berlalu malam. Al-An'am ayat 60. Fahadha an-naum alladhi yakunu fil lail huwa wafatun sughra. Tidur yang dilakukan di waktu malam itu adalah kematian kecil. Tahda' fihi al-a'sab, menjadi tenang anggota tubuh kita. Wa yastarihu fihi al-badan, menjadi beristirahat badan kita. Wa yastajiddu nashatuhu lil 'amalil muqbil, membuat kita bersemangat siap beramal di waktu yang akan datang. Wa yastarih minal 'amalil madhi, beristirahat dari kecapean beraktivitas sebelumnya. فإذا كان الصباح وهو الغدوة سار الناس واتجهوا كل لعمله. Jika datang waktu pagi, maka setiap orang akan beraktivitas masing-masing. فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّجِهْ إِلَى الْخَيْرِ. Ada orang yang melakukan kebaikan. وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ, yaitu kaum muslimin. Yang pertama dilakukan berzikir, berwudu, sholat. Itu kaum muslimin. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّجِهْ إِلَى الشَّرِ. Ada yang aktivitasnya sudah dimulai dengan keburukan. وَهُمُ الْكُفَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, yaitu orang-orang kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Al-Muslim awal ma yagdu yatawadda wa yatatahhar. Orang Muslim, aktivitas permulaan mereka, yang pertama kali mereka lakukan, di pagi hari yatawadda wa yatatahhar. Berwudu, bersuci. Watuhuru syatrul iman. Mereka melaksanakan hadis Nabi, bersuci adalah separuh dari keimanan. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini. Thumma yadhhabu fayusalli, kemudian mereka pergi salat. Fayabda yawmahu bi ibadatillahi azza wa jalla, maka mereka memulai harinya dengan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Bit taharah wan naqa was salah, dengan bersuci, membersihkan diri dan salat. Allati hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih, yang salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. فَيَفْتَتِهُ يَوْمَهُ بِهَذَا الْعَمَلِ الصَّالِحِ, maka dia mulai harinya dengan amal soleh ini. بَلْ يَفْتَتِهُ بِالتَّوْحِيدِ, bahkan mereka memulai harinya dengan tauhid. لِأَنَّهُ يُشْرَعُ لِلْإِنسَانِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, dan sesungguhnya disyariatkan bagi seseorang ketika terbangun dari tidurnya, dia berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. وَأَنْ يَقْرَعَ أَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ, dengan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini, salah satu sunnah yang disyariatkan ketika kita bangun tidur adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayat yang ke-190 sampai 200. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, dan seterusnya. Itu yang disunnahkan. Jadi ketika bangun tidur disunnahkan untuk memulai dengan berzikir, membaca Al-Qur'an 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayat 190 sampai 200. Hadzal muslim, ini yang dilakukan seorang muslim. Hadzal ladzi yaghdu fil haqiqah wa huwa ba'i'un nafsah. Lakin hal ba'aha bai'an ya'tikuha fih? Naqul al muslim ba'aha bai'an ya'tikuha fih. Seorang muslim memulai aktivitas harinya secara hakiki, dia memerdekakan dirinya. Nah, walihada qal, karena itu Nabi bersabda, fabai'un nafsahu famu'tikuha. Ada yang menjual dirinya. Jadi sebutan dalam hadis menjual diri. Dalam bahasa Indonesia, konotasi menjual diri mungkin jelek. Tapi dalam bahasa Arab, menjual diri itu artinya mempersembahkan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Famu'tikuha, dia memerdekakan dirinya. Hadza qismun, ini satu kelompok. Au mubiquha, atau ada kelompok lain yang mereka membinasakan dirinya. Ba'i'un nafsah fa mubiquha, ada yang memerdekakan dirinya tapi dibinasakan. Al kafir yaghdu ila al amal alladhi fihi al halak. Orang kafir memulai harinya dengan amalan yang membinasakan mereka. Li'anna ma'na au baqaha ahlakaha. Karena makna au baqaha itu artinya membinasakan dirinya. Wa dhalika anna al-kafira yabda yawmahu bi ma'siyatillah. Yang demikian itu karena orang kafir itu memulai harinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Hatta law bada'a bil akli wasyurbi. Meski mereka mulai harinya dengan makan dan minum, yang sebenarnya itu mubah bagi orang muslim, tapi pada hakikatnya itu kemaksiatan bagi orang kafir. Makan dan minum bagi orang mukmin itu mubah, nikmat dari Allah. Tapi kalau bagi orang kafir itu sebuah dosa. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fa inna aklahu wa syurbahu yu'aqab alaihi yaumal qiyamah wa yuhasab alaihi. Karena makan dan minumnya orang kafir itu akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Karena mereka makan, karena mereka minum, setiap satu suapan itu bernilai siksaan bagi mereka. Kullu luqmatin yarfa'uha al-kafir ila fihi fa in. Setiap suapan yang disuapkan oleh orang kafir ke mulutnya, mereka akan diazab sebagai satu dosa. Wa kullu syurbatin yabtali'aha minal ma' fa innahu yu'aqab 'alayha. Setiap tegukan air yang diminum oleh orang kafir akan diazab mereka dengan sebab itu. Wa kullu libasin yalbasuhu fa'aqab 'alayhi. Setiap pakaian yang dikenakan oleh orang kafir itu jadi dosa bagi mereka, akan diazab. Wa dalilu 'ala hadza, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf ayat ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk para hambanya? Dan siapakah yang mengharamkan kebaikan-kebaikan rizki untuk para hambanya? Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan bahwa itu hanya untuk orang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi yang mubah-mubah itu sebenarnya untuk orang beriman. Pakaian yang mubah, makanan yang mubah, minuman yang mubah. Nah, bagi orang beriman ketika mereka makan, itu mubah, halal. Bahkan kalau diniatkan ibadah menjadi lebih besar lagi pahalanya. Menghasilkan pahala. Tapi bagi orang kafir, makanan yang sebenarnya halal bagi orang mukmin itu haram bagi mereka. Karena Allah ciptakan itu untuk orang beriman sebenarnya. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 32. Lilladzina amanu la ghairuhum. Itu sebenarnya jatah untuk orang beriman, bukan untuk yang lain, bukan orang yang kafir. Khalisatay yaumal qiyamah, khusus untuk mereka pada hari kiamat. Yakni laisa alaihim min syawaibiha syai' yaumal qiyamah. Artinya orang-orang beriman itu tidak akan dapat efek buruk dari makan, minum, berpakaian yang mubah. Hari kiamat nanti mereka tidak akan dapat azab karena itu. Famafhumul ayat al-karimah. Maka mafhum yang dipahami dari ayat yang mulia ini, annaha lighairil mu'minin haram. Bahwasanya bagi selain orang beriman haram berarti. Wa annaha laysat khalisah lahum yawmal qiyamah wa annahum sayu'aqabuna 'alayha. Bahwasanya itu bukan untuk mereka pada hari kiamat. Dan mereka akan diazab dengannya. Wa qala Allah fi suratil Maidah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah. Wa hiya min akhir ma nazal. Dan termasuk ayat-ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka makan. Ini dalam surat Al-Maidah 93. Tidak ada dosa terhadap apa yang dimakan oleh orang yang beriman dan beramal saleh. Fa mafhumul ayatil karimah anna ala ghairil mu'minin junah fi ma ta'imu. Maka mafhum yang dipahami dari ayat ini adalah bagi selain orang beriman berdosa ketika mereka makan. Fal kafir min hina yusbih, wal iyadu billah wa huwa ba'i'un nafsahu fima yuhlikuhu yuhlikuha. Maka orang kafir sejak dari pagi hari bangun, mereka telah memerdekakan dirinya untuk hal-hal yang membinasakan mereka. Ammal mu'min faba'i'un nafsahu fima yu'tiquha wa yunajjiha minan nar. Adapun orang beriman, mereka menjual dirinya untuk memerdekakannya dan menyelamatkannya dari an-nar. Nas'alullaha an yaj'alana jami'an minhum. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita seluruhnya termasuk mereka, termasuk orang-orang yang beriman. Sudah hampir selesai syarahnya. Fi akhiri hadzal hadits bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna an-nas yanqasimuna ila qismain. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua bagian. Qismun yakun al-Qur'an hujjah lahum. Satu bagian, satu kelompok Al-Qur'an menjadi hujjah bagi mereka. Hujjah yang membela mereka. Kama qala wal Qur'anu hujjatun laka. Sebagaimana sabda Nabi, Al-Qur'an adalah hujjah yang membela mereka. Wa qismun ya'tiquna anfusahum bil a'malis salihah. Dan bagian ini adalah yang memerdekakan jiwa mereka dengan amal-amal saleh. Wa qismun yuhlikunaha bi a'malihim sayyi'ah. Dan kelompok yang lain adalah yang membinasakan diri mereka sendiri dengan amal-amal keburukan. Wallahul muwaffiq. Dan Allah sajalah yang memberikan taufik. Naam. Itu akhir dari syarah hadis yang pertama. Dan kita insyaallah di pertemuan berikutnya akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang kedua. Dan sepertinya itu hadis ini membutuhkan penjelasan yang panjang sehingga kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Naam. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Tafadhalu. Ukhuwah. Nah, ukhuwah kalau dia ukhuwah Islamiyah itu mencakup kaum muslimin laki-laki maupun muslimat perempuan. Nah, jadi mencakup ukhuwah. Nah. Nah, insyaallah. Nah. Tanya lagi. Nah. Baik. Mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Baik, barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.